Aku jujur pernah ngerasain hal seperti lagu ini, Bi. Aku pernah ngerasain hal yang ada di lagu ini. Cuman bawaan aku santai sih. Santainya gini, ya udah gue cukup tahu aja. Gue mending cari yang lain, karena kalau mau dimasalahin juga ngapain, orangnya juga gak jera-jera. Robi tahu orangnya kan? Kita nyanyi buat dia, Rif. Oke, my guys ya, ini seharusnya percaya. Yang udah hafal, kalian nyanyi. Jujur membuatku serupa salah, tak jujur membuatku semakin salah. Lalu harus bagaimana lagi agar kau terima? Sungguh ku tak berdusta, sungguh matiku tak menyangka. Emosimu yang tak pernah kau jaga, hingga kini tak dapat ku terima. Haruskah ku terluka agar kau bahagia? Sebenarnya cinta harusnya kau percaya.